ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan bab man qal la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Bab orang yang berkata la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah semata. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Hadis nomor 12. An Itban, dari Itban bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia, dan beliau juga ikut perang Badar. Wa kana mimman syahida Badran, dan beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Itban berkata, kuntu usalli liqaumi. Aku ya selalu menjadi imam untuk kaumku. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz angkartu basari, mataku buta dan aku menjadi imam untuk kaumku. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar. Dan aku terhalang dengan mereka oleh sebuah lembah apabila hujan turun. Artinya rumahnya Itban dengan masjid itu ya harus melewati apa? Lembah. Nah, kalau hujan turun lembah itu ya mengalir airnya. Sehingga Itban tidak bisa pergi kemana? Ke masjid. Fayashuku ala yajtiyazuh, dan berat bagiku untuk melewatinya, melewati lembah tersebut karena berisi air. Ya terlebih Itban buta lagi. Firwetinna inna hatakunu dhulmah, dalam satu ayat yang lain ia gelap sekali. Fawaditu annaka ta'ti fatusalli min baiti makanan. Maka aku ingin engkau wahai Rasulullah, kata Itban, salat di suatu tempat dari rumahku. Attakhidhu musalla, dan aku akan jadikan musalla di dalam rumah. Artinya tempat musalla di sini tempat khusus apa? Salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'al. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan lakukan. Wa fi riwayatin insyaallah. Faghada alai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datanglah di waktu pagi. Wa Abu Bakar, bersama Abu Bakar. Ba'da mashtaddan nahar, ya setelah siang sudah mulai panas. Fasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu minta izin untuk masuk ke rumahku. Fa'adintulah, aku pun mengizinkan. Falam yajlis, tapi beliau tidak duduk. Hatta qal, sampai beliau berkata, aina tuhibbu an usalli min baitik, di mana tempat yang kamu suka aku sholat di situ, ya dari rumahmu. Fa asyartu lahu ilal makan alladhi uhibbu an usalliya fi. Maka aku berisyarat ya kepada tempat yang aku suka aku sholat di situ. Fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbar, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdirilah dan bertakbir. Wasafafna wara'ahu, dan kami pun bersaf, ya bersaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla raka'atain. Lalu beliau pun salatlah dua rakaat. Tsumma sallam wa sallamna hina sallam. Kemudian beliau pun salamlah. Dan kami pun ikut mengucapkan salam di saat beliau salam. Fahasabtuhu ala khaziratin, fahabastuhu ala khazirin, firyatin ala khaziratin yusna'ulah. Namun aku mencegah Rasulullah dan Abu Bakar untuk pulang, karena aku telah membuatkan makanan untuk beliau. Fasami'a ahlud dar Rasulullah SAW fi baiti. Rupanya orang-orang di kampungku mendengar kedatangan Rasulullah SAW ke rumahku. Fasaba rijalun minhum hatta kathura rijalu fil bait. Maka berdatanganlah para lelaki, sehingga ya para lelaki pun banyak di rumahku. Faqala rajulun minhum, lalu salah seorang dari mereka berkata, ma fa'ala Malik, apa yang dilakukan si Malik? Yang dimaksud Malik di sini Malik bin Dukhshun namanya, Pak. Artinya kok enggak hadir, maksudnya kok Rasulullah SAW datang, orang-orang pada datang gembira, kok dia enggak datang? Kemana si Malik itu? La arah, aku tidak melihatnya, kata dia. Taqala rajulun minhum, dzaka munafiq, la yuhibbullah wa rasulah. Itu orang munafik itu. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam satu riwayat yang lain, kami melihat wajahnya dia kemunafik. Artinya dia gaulnya sama orang munafik. Maka Rasulullah SAW bersabda, la taqul dzak, kamu jangan katakan begitu. Ala tarahu qala la ilaha illallah, apa kamu tidak melihat kalau Malik bin Dukhshun itu mengucapkan la ilaha illallah? Yabtaghi bidzalika wajhallah, dan dia mengucapkan itu betul-betul hanya mengharapkan wajah Allah. Faqal, lalu orang itu berkata, amma wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Amma nahnu fa wallah la nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Adapun kami, demi Allah, kami tidak melihat Malik bin Dukhshun kecuali ia itu bertemannya sama orang-orang munafik. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Malik bin Dukhshun itu mengucapkan la ilaha illallahnya karena ikhlas? Karena Malik bin Dukhshun ini salah satu sahabat yang ikut perang Badar, Pak. Dan di saat perang Badar tidak ada satupun orang munafik yang ikut. Ya. Sehingga itu menunjukkan akan keikhlasan Malik bin Dukhshun dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Namun Rasulullah tidak mengingkari tuduhan orang tersebut karena orang tersebut punya alasan. Kenapa dia mengatakan itu orang munafik itu, dia enggak mencintai Allah dan Rasulnya? Gara-garanya dia berikan alasan, Malik bin Dukhshun itu bertemannya sama orang-orang munafik, ngobrolnya sama mereka, sehingga kami menganggap dia orang munafik. Begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tapi dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha juga ikhlas mengharapkan wajah Allah. Dan sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah semata. Fi hadis Anas, dan dalam hadis Anas dengan lafaz qala rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki dari Ansar, maksudnya Malik Itban bin Malik ini ya. Inni la astati'u shalah ma'ak wa kana rajulan dhakhman. Aku tidak bisa sholat bersama engkau ya Rasulullah. Dan ini orangnya besar badannya. Itban bin Malik itu orangnya apa? Besar. Fasana 'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fada'ahu ila manzilih. Fabasatallahu hasiran wa nadha tarafal hasir fa shalla 'alaihi raka'atain. Maka ia pun membuatkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengundang ke rumahnya. Lalu ia pun menghamparkan tikar dan memerciki ya tikar tersebut. Lalu Rasulullah pun sholat di atas tikar tersebut 2 rakaat. Faqala rajulun min alil jarud li Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha? Lalu ada seorang laki-laki dari keluarga Jarud berkata kepada Anas bin Malik, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka salat duha? Kata Anas, ma ra'aituhu sallaha illa yawma idzin. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW salat duha kecuali hari itu saja. Iya. Hadis ini Pak, kita ambil faedah. Kita bacakan dulu sambil kita ambil faedah sedikit demi sedikit ya. Dari Itban bin Malik, dan beliau seorang sahabat yang ikut perang Badar. Dan sahabat yang ikut perang Badar itu mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Kalau disebutkan dalam hadis lain ya, dalam kisah seorang sahabat yang mengirimkan surat ke temannya di kota Mekah bahwa Rasulullah SAW akan mengirim pasukan yang sangat besar sekali. Siapa sahabat itu namanya? Ada yang tahu? Hah? Ada yang ingat gak sahabatnya? Jadi sahabat ini kan Rasulullah SAW telah mempersiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah. Dan Rasulullah SAW menyuruh untuk merahasiakan, jangan sampai berita ini sampai ke mana? Ke kota Mekah. Lalu rupanya ada seorang sahabat menulis surat buat temannya di kota Mekah yang masih kafir, bahwa kamu minggir dari kota Mekah karena Rasulullah SAW sudah mempersiapkan pasukan yang sangat besar sekali untuk menyerang kota Mekah. Dikirimkan melalui perempuan, seorang wanita. Tapi Allah mewahyukan kepada Rasulullah ya perihal tersebut, lalu Rasulullah mengirim beberapa sahabat untuk mengejar wanita tersebut, sehingga akhirnya surat tersebut tidak sampai ke ya kota Mekah. Nah, rupanya sahabat yang menulis surat ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ketika sahabat ini datang, Umar geram sekali Pak, marah. Apa kata Umar? Hai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, jangan hai Umar. Kata Umar apa? Tapi dia sudah mengkhianati Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Apa kata Rasulullah hai Umar? Apa kamu tidak tahu kalau dia itu pengikut perang Badar? Dan Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut pada perang Badar itu, silakan kamu lakukan apa yang kamu mau, sungguh aku telah ampuni dosa kamu. Iya. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situ Rasulullah tahu ya bahwasanya orang yang ikut perang Badar tidak ada satupun orang munafik berdasarkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itban bin Malik juga seorang sahabat yang ikut perang Badar. Bersama Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah. Untuk apa? Dia bertanya tentang persoalan yang beliau hadapi ini. Dan ini menunjukkan bahwa ada persoalan apapun, Pak, dalam masalah-masalah yang sifatnya agama apalagi ya, penting sekali kita untuk datang kepada ahli ilmu, para ulama, musyawarah dengan para ahli ilmu. Ya, kenapa? Karena musyawarah dengan ahli ilmu, bertanya dengan mereka, ini masya Allah berkah. Ya, sehingga kita terbimbing. Terkadang ada orang jalan sendiri, gak mau tanya sama para ulama, gak mau nanya kepada ahli ilmu. Seakan-akan dia merasa dirinya sudah apa punya ilmu. Jangan, saudaraku. Ada problematika apapun kita tanya para ahli ilmu, supaya kita ya terbimbing ya dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Itban berkata, wahai Rasulullah, ini angkartu basari. Aku mengingkari mataku. Maksudnya Itban mengatakan aku buta ya Rasulullah. Ini menunjukkan, kata para ulama, bolehnya kita memberitahu kepada orang lain tentang penyakit yang kita derita sebatas mengabari, bukan mengadu. Sebatas mengabari, bukan apa? Mengadu. Kenapa Itban mengatakan aku buta hai Rasulullah? Karena berhubungan dengan apa yang akan beliau tanyakan. Iya. Di sini Itban sama sekali bukan dalam rangka mau apa, seakan-akan gak ridho gitu loh dengan keadaannya, enggak. Lalu Itban berkata, wahai Rasulullah, aku buta dan aku suka mengimami kaumku. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa orang buta boleh menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa orang buta boleh menjadi apa? Imam. Ya. Selama memenuhi syarat-syaratnya tentunya. Dia banyak hafalan Qur'annya, dia paham fikih sholatnya. Ya. Dan aku sholat mengimami kaumku, yaitu Banu Salim. Dan yang menghalangi aku dengan masjid itu lembah ketika terjadi apa? Hujan. Ini menunjukkan bahwa di antara udzur tidak datang salat berjamaah adalah adanya apa? Hujan, atau tanahnya becek banget sehingga susah kita untuk apa? Ya, melewatinya. Ya, jeblok, kata orang Sunda namanya jeblok. Ya. Maka yang seperti ini termasuk udzur. Dan ini menunjukkan, Pak, bahwa orang buta tetap dianjurkan, ditekankan pergi ke masjid. Orang buta. Iya. Kalau orang buta saja ditekankan untuk pergi ke masjid, gimana yang melek? Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seorang buta yang bernama Ibnu Ummi Maktum minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Kenapa? Karena beliau buta dan tidak ada yang menuntun beliau ke masjid. Sementara antara rumah beliau dengan masjid itu ada kandang binatang berbisa. Tadinya Rasulullah memberikan keringanan, gak apa-apa. Kemudian Rasulullah memanggil lagi, kamu mendengar adzan tidak? Dengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Fa'ajib, kalau begitu kamu harus datang. Tetap Rasulullah SAW menganjurkan orang buta untuk apa? Datang ke masjid. Nah, ini dia, Itban bin Malik buta, bahkan beliau menjadi imam di kaumnya. Ibnu Ummi Maktum buta, bahkan beliau menjadi muadzin Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu ya akhul Islam, pendapat yang sahih, yang rajih dari pendapat para ulama adalah madhab Imam Ahmad dalam masalah hukum salat berjamaah bagi laki-laki, yaitu bahwa wajib salat berjamaah bagi siapa? Laki-laki. Dan bahwasanya orang yang mendengar adzan di masjid dan ia mampu untuk mendatangi masjid tersebut, dia harus datang. Ya, harus datang. Kemudian ya akhwal Islam, kita lanjutkan. Fawadittu annaka ta'ti. Aku berharap sekali hai Rasulullah, engkau datang ke rumahku dan sholat di suatu tempat dari rumahku. Maksudnya beliau mengharapkan keberkahannya gitu loh. Ya. Ini artinya tabaruk, ngalap berkah dengan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikiaskan enggak tabaruk dengan orang soleh? Antum datang ke ustad, nanti tolong datang ke rumah saya, nanti sholat di rumah saya, nanti saya tempat ustad sholat, saya jadikan tempat sholat, mengharapkan keberkahan badan ustad. Bisa dikiaskan? Tidak bisa dikiaskan, Pak. Ada enggak para sahabat yang melakukan kepada sahabat yang lain? Ada. Pernahkah kita mendengar para sahabat bertabaruk dengan badannya Abu Bakar, dengan badannya Umar, dengan badannya siapa? Ali? Tidak ada. Ada enggak tabi'in yang tabaruk dengan badannya sahabat? Tidak ada. Tidak ada sama sekali akal Islam. Maka dari itulah pendapat yang mengatakan bahwa dikiaskan kepada Rasulullah apa orang-orang yang soleh, kita katakan tidak sama Rasulullah SAW dengan mereka. Rasulullah memang Allah jadikan badannya berkah, bahkan keringatnya saja lebih wangi dari minyak wangi. Coba antum keringatnya kumpulin, lumayan buat minyak nyong-nyong. Gak sama. Maka menyamakan Rasulullah dengan orang soleh biasa, ini disebut dengan qiyasun ma'al fariq, qiyas yang jauh berbeda. Ya. Maka tidak boleh Anda bertabaruk. Misalnya ustaz lagi jalan lalu berwudu, wudunya diperbutin sama antum, wah, diminum sama antum, tidak boleh. Kenapa? Karena itu khususiyatul rasul. Itu khusus untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lainnya. Iya. Kita lanjutkan. Aku ingin engkau hai Rasulullah datang ke rumahku supaya engkau sholat di bagian dari rumahku hai Rasulullah, dan aku akan jadikan itu sebagai musalla, tempat sholat. Ini menunjukkan, Pak, kebiasaan salafus soleh terdahulu itu mereka membuat tempat khusus di rumahnya untuk apa? Sholat, yang disebut dengan musalla. Itu kebiasaan salafus soleh, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari. Iya. Yang menulis kitab Fathul Bari itu dua ulama. Dan namanya sama lagi. Nama kitabnya itu Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Yang pertama yang menulisnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun buku beliau ini tidak semua bab beliau bahas. Iya. Kemudian yang kedua, ini yang paling terkenal. Siapa dia? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini belakangan. Iya, itu sebagai faedah saja buat antum. Kita lanjutkan. Fawada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'af'al insyaallah, aku akan lakukan insyaallah." Iya, ini menunjukkan, Pak, tidak boleh kita mengatakan saya akan lakukan kecuali dengan mengatakan apa? Insyaallah. Dan itu memang juga perintah Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat apa? Al-Kahfi. Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan aku akan melakukan perbuatan besok kecuali dengan mengatakan apa? Insyaallah. Ya. Ini juga menunjukkan, Pak, bahwa insyaallah termasuk janji. Kalau orang Indonesia kan, kalau ngomong insya Allah itu tandanya gak datang. Iya. Datang ya, insyaallah. Enggak usah ngomong insyaallah lah. Yang pasti-pasti aja. Jadi seakan-akan insyaallah itu bukan pasti gitu loh. Ini kesalahan fatal, Pak. Iya, insyaallah termasuk janji. Kalau antum mengatakan saya akan datang insyaallah, wajib datang. Iya, wajib datang. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah, aku akan datang insyaallah. Dan ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun datanglah bersama Abu Bakar. Lihat, Rasulullah mengajak Abu Bakar. Padahal yang diundang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kalau kita diundang orang, kemudian kita ngajak orang yang tidak diundang, boleh dengan syarat. Syaratnya satu, bahwa kita tahu orang itu akan mengizinkan. Adapun kalau kita belum tahu kira-kira orang yang mengizinkan atau tidak, kita wajib minta izin dulu. Pernah disebutkan dalam hadis, ada Rasulullah SAW diundang, kemudian ada orang sahabat ngikut. Ketika sampai di rumahnya, Rasulullah SAW berkata, apakah engkau mengizinkan dia? Kata sahabat itu, aku izinkan Rasulullah, boleh. Wajib minta izin dulu. Afwan akh, antum kan ngundang anak, boleh enggak anak ngajak teman-teman? Berapa orang? Enggak, cuma dua orang, si fulan sama si fulan. Ya udah, enggak apa-apa. Tapi kalau yang ngundangnya bilang, janganlah Ustaz, cuma satu antum aja udah. Enggak boleh ngundang yang lain. Adab ini. Ya. Maka kalau kita ikut-ikutan datang padahal enggak diundang, ini disebut oleh para ulama dengan istilah taqaful. Iya. Dan hukumnya enggak boleh. Terkadang kan sebagian kita ini ya, datang ke undangan perkawinan, tujuannya mau makan, padahal enggak diundang gitu loh. Ya. Karena kan banyak orang, ikut aja ngantri. Padahal enggak diundang, ini enggak benar, enggak boleh dalam Islam. Kita lanjutkan. Maka datanglah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Ya, ketika siang telah panas. Lalu kemudian Rasulullah SAW minta izin, ini menunjukkan adab. Kalaupun kita sudah diundang dan kita mau masuk ke rumahnya, tetap harus minta izin dulu. Minta izin dengan mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Fa'adintulah, lalu aku mengizinkannya. Namun beliau tidak duduk sampai beliau berkata, di mana tempat sholat yang kamu inginkan? Kenapa? Karena tujuan Rasulullah SAW diundang di situ adalah untuk apa? Sholat. Beda ketika Rasulullah diundang oleh Ummu Sulaim. Rasulullah diundang oleh Ummu Sulaim untuk makan. Maka Rasulullah SAW makan dulu. Setelah selesai makan, baru Rasulullah SAW sholat sunnah bersama Ummu Sulaim dan Anas bin Malik. Ya, di dalam rumahnya itu. Taib, kita lanjutkan akhir. Maka Rasulullah SAW tidak duduk sampai bertanya, di mana tempat yang kamu suka aku sholat di situ, di rumahmu. Lalu aku berisyarat menunjuk suatu tempat yang aku suka untuk sholat di situ. Maka beliau pun bertakbirlah dan kami pun bersaf di belakang beliau dan beliau pun sholat dua rakaat. Ini menunjukkan, kata Syekhul Islam, bolehnya sekali-kali sholat sunnah berjamaah. Ya, seperti sholat duha atau sholat, pokoknya sholat sunnah lah. Ya, karena sholat sunnah itu ada dua macam, Pak. Ada sholat sunnah yang memang disyariatkan berjamaah. Ada lagi sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Seperti sholat tahajud, sholat duha, itu memang tidak disyariatkan berjamaah. Namun sekali-kali saja boleh. Dan tidak boleh dijadikan apa? kebiasaan. Kalau dijadikan kebiasaan jadi bid'ah. Iya. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah siapa? Itban bin Malik berjamaah bersama beberapa sahabat untuk salat sunnah 2 rakaat. Iya. Maka kalau misalnya sekali-kali salat duha berjamaah sekali-kali aja, bukan jadikan sebuah kebiasaan, boleh enggak apa-apa. Adapun sebagian orang menjadikan salat duha berjamaah secara rutin, maka ini jelas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Kita lanjutkan. Kemudian beliau pun salam dan kami pun salam di saat beliau salam. Ini menunjukkan, Pak, bahwa kalau kita tidak menunggu imam selesai 2 kali salam pun enggak masalah. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung salam, enggak apa-apa. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan juga ya bahwasanya seorang sahabat berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila salam yang pertama maka kami pun segera salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, kita para sahabat pun segera salam. Jadi kita tidak menunggu 2 kali salam dulu gitu loh. Karena kan banyak di antara kita nungguin dulu 2 kali salam baru kemudian kita salam. Sebetulnya kalau misalnya imam salam assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung salam pun enggak masalah. Iya. Karena adanya perbuatan dari apa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Fahabastuhu ala khazirin yusna'ulah. Dan aku mencegah Rasulullah dan Abu Bakar untuk pulang. Ya karena aku membuat makanan untuk beliau. Iya. Maka rupanya orang-orang yang ada di kampungku mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berdatanganlah. Ini menunjukkan kalau kita mendengar ada seorang ahli ilmu datang ke suatu tempat, di tempat kita misalnya, dianjurkan kita untuk apa? Datang menyambutnya supaya kita bisa istifadah ilmu dari dia. Kalau kita tahu ya, oh ada ustaz fulan yang ilmunya masya Allah, datang, ayo kita datang gitu. Kita berbondong-bondong datang ke situ supaya kita bisa mendapatkan faedah ilmu. Enggak masalah. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan yustahabbu dzalik, disunnahkan itu. Karena adanya perbuatan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun berdatanganlah sehingga di rumah banyak orang. Rupanya di antara mereka ada yang ngobrolin satu orang yang enggak datang ini. Mana Malik bin Dukhsun? Kok enggak kelihatan? Ini Rasulullah datang, kita pada datang senang, ini kok enggak datang? Kenapa dia? Yang satu berkata, "Ah, itu munafik itu, enggak tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya." Iya. Ini menunjukkan, Pak, boleh ngobrolin orang yang dugaan kuat kita berdasarkan bukti yang sampai kepada kita bahwa dia ada masalah dalam akidahnya atau yang lainnya, sebatas kesalahan dia saja, enggak masalah. Nah, sebagian ulama mengambil faedah dari hadis ini, ya. Kalau ada orang yang menuduh orang lain munafik karena adanya bukti yang dia sampai kepadanya, maka seperti ini tidak dianggap salah orangnya. Iya. Kalau misalnya kita katakan si fulan itu begini begini begini, kamu ngomong dari mana? Saya punya bukti begini begini begini begini. Enggak salah. Iya. Sebagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkata demikian, ini di hadapan Rasul lagi, dan Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan apa? Mengomentari perkataan salah seorang dari mereka itu. Itu orang munafik itu. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah apa? Kamu jangan berkata begitu. Ini menunjukkan, Pak, faedah selanjutnya apa? Bahwa kalau kita mengetahui orang yang diperbincangkan itu, sepengetahuan kita di orangnya bagus, maka enggak masalah juga kita membela dia. Enggak kok, saya tahu orangnya dan saya tahu benar orangnya gini-gini-gini, bagus orangnya. Rasulullah mengatakan, kamu jangan berkata begitu, bukankah dia mengucapkan La ilaha illallah. Iya. Lalu sahabat ini memberikan alasannya, Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu dari kami ya Rasulullah. Adapun kami, kami tidak melihat dia kecuali ia ngobrolnya, bincang-bincangnya sama orang munafik. Makanya kami menganggap dia orang apa? Munafik. Kata sebagian ulama, ini diambil faedah apa? Kalau ada orang dituduh orang oleh orang lain karena dia melakukan perkara yang menyebabkan ia dituduh, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Salah sendiri. Ya. Karena masalahnya Malik bin Dukhsyun ini kok bergaulnya sama siapa? Orang munafik. Sehingga teman-teman yang lain jadi apa? Suzon. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akan tetapi kami ya Rasulullah tidak melihat dia kecuali bersama orang munafik. Rasulullah tidak menyalahkan ucapan mereka itu, Pak. Kenapa? Karena mereka punya alasan. Ya, bukan alasan yang dibuat-buat, bukan. Tapi memang buktinya otentik, jelas. Ya. Kalau di zaman sekarang kan dibuli malah. Oh, dasar lu. Oh, begini dan begitu. Padahal misalnya bisa jadi orang yang menyatakan begitu punya bukti-bukti yang sangat kuat sekali secara ilmiah begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Ya. Dan Malik bin Dukhsyun ini memang beliau bukan orang munafik. Karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Malik bin Dukhsyun untuk menghancurkan Masjid Dirar. Ya. Setelah perang Tabuk itu. Allahu a'lam. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ya, beberapa faedah yang bisa kita petik, kita lanjutkan lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus terpenuhi padanya syarat-syarat la ilaha illallah. Di antaranya dia harus betul-betul ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Makanya sebagaimana pernah kita kemarin sebutin ya, bahwa syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul menerima, yang keempat inqiyad tunduk patuh, yang kelima jujur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh mahabbah cinta. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Hafalkan itu baik-baik. Nah, syarat yang keenam yaitu ikhlas, ini dia dalilnya. Dalil syarat yang keenam yaitu ikhlas, ini dia. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah, bukan karena mengharapkan dunia, bukan karena mengharapkan kedudukan, tidak sama sekali. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, akhi, dalam hadis Anas disebutkan bahwa Anas ditanya, apakah Rasulullah SAW suka salat duha? Kata Anas, aku belum pernah melihat Rasulullah salat duha kecuali hari itu. Artinya ini sepengetahuan Anas. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat duha itu tidak boleh dirutinkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat duha tidak boleh apa? Dirutinkan. Dasarnya sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila salat duha seakan-akan beliau tidak meninggalkannya, dan apabila beliau meninggalkannya seakan-akan beliau tidak akan melakukannya. Sehingga atas dasar hadis ini menunjukkan kata mereka bahwa salat duha itu tidak disyariatkan untuk terus menerus. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat salat duha boleh dirutinkan setiap hari. Kenapa? Pertama, adanya anjuran dari Rasulullah SAW untuk senantiasa salat duha kepada sebagian sahabat. Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar, kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan salat duha 2 rakaat. Kalaulah salat duha tidak boleh dirutinkan, tentu Rasulullah tidak akan memberikan wasiat kepada 2 sahabat ini supaya tidak meninggalkan salat duha. Tapi ketika Nabi memberikan wasiat kepada 2 sahabat ini, jangan tinggalkan salat duha 2 rakaat, itu menunjukkan bahwa salat duha boleh boleh dirutinkan. Adapun kenapa Rasulullah tidak merutinkan, Aisyah berkata Rasulullah terkadang suka kepada suatu ibadah, tapi beliau tinggalkan sengaja karena takut dia wajibkan atas umatnya. Iya. Nah ini ikhwatul Islam azannya. Jadi kalau dikatakan salat duha boleh enggak dirutinkan setiap hari, yang rajih wallahu alam boleh. Iya. Tapi kalau misalnya antum mau ngikutin Rasul tidak merutinkan, enggak masalah. Iya. Sebagian mengatakan itu yang lebih utama, wallahu alam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Sepertinya sudah mau masuk Isya. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.